بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Akhir dari pembahasan kita kemarin, kita membahas tentang aqdul murabahah, jual beli dengan sistem murabahah. Dan telah kita lewati pembahasannya. Sekarang kita masuk pada dalilnya. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Dan aqdul murabahah atau aqdul murabahah termasuk dari jual beli apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Wa qala jalla sya'nuhu, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali mengambil hak orang lain itu dengan cara terjadinya tijarah, transaksi jual beli atas keridhaan masing-masing dari kalian. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain, tidak boleh kita memiliki barang orang lain kecuali dengan beberapa cara, di antaranya tijarah. Ada kalanya hadiah, ada kalanya warisan, ada kalanya hibah, ada pula dengan cara tijarah, transaksi jual beli. Ini dalil yang membolehkan. Dan aqdul murabahah termasuk dari transaksi jual beli. Qala wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi ridhal muta'akidaini. Al murabahah itu adalah bay', jual beli, bukan riba. Wa ahallallahu al bay'a wa harrama riba, Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Transaksi jual beli manakala terpenuhi syarat-syaratnya dan barang-barang yang diperjualbelikan juga barang yang halal, maka itu halal. Adapun riba, baik barang yang diperjualbelikan dengan sistem riba itu yang halal apalagi yang haram, tetap transaksi riba haram, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau beberapa syarat dan ketentuan dalam transaksi jual beli terpenuhi pula pada transaksi riba, maka tetap riba itu haram. Tahaqqaqa fihi ridhal muta'akidain, harus terpenuhi di sini, harus terrealisasi dalam transaksi aqdul murabahah adanya ridha, kerelaan kedua belah pihak. Wal hajatu masatun ila jawazihi, dan kebutuhan masyarakat muslim ini sangat mendesak. Masatun, al hajah, kebutuhan masah, mendesak. Ila jawazihi, untuk diperbolehkannya transaksi dengan sistem murabahah. Lianna ba'dhan nasi la yuhsinu syira'a ibtida'an, karena ba'dhan nas, sebahagian manusia, la yuhsinu syira', mereka tidak memiliki keahlian, la yuhsinu, tidak memiliki kepandaian, keahlian, asyira', untuk membeli, ibtida'an, secara langsung. Ada kalanya dia dari pelosok, pedalaman, dari kampung, keluar ke kota, ada orang yang dia tuju, ada orang yang dia ingin temui untuk membantunya membelikan sebuah barang. Ada kalanya seperti ini. Sehingga ketika dia dihadapkan langsung pada toko-toko besar, dia bingung gimana cara membelinya, bagaimana cara bertransaksinya. Sehingga dia memilih melalui perantara. فَيَعْتَمِدُ عَلَى غَيْرِهِ فِي الشِّرَاءِ, sehingga dia meminta bantuan. يَعْتَمِدْ, meminta bantuan, meminta dukungan. ala ghairihi, dari yang lain, fi syira, dalam transaksi jual beli yang akan dia lakukan. Wa yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma, dan dia memberikan tambahan kepada orang yang dia mintai bantuan tadi berupa keuntungan. Muhaddadan, yang telah diketahui jumlah keuntungannya, ma'luman bainahuma, yang telah diketahui pula oleh mereka berdua, baik penjual ataupun pembeli, sebagaimana yang telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu tentang gambaran transaksi dengan sistem murabahah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Al-mas'alatu tasi'atu al-bay'u bit-taksiyat. Permasalahan yang ke-9 dalam transaksi jual-beli adalah al-bay' menjual bit-taksiyat dengan sistem kredit. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam, keterangan para ulama tentang jual beli dengan sistem kredit, boleh ataukah tidak? Dan apakah setiap transaksi jual beli itu diperbolehkan melakukan kredit padanya, ataukah ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dikredit, harus dibayar dengan kontan, harus diserah terimakan secara langsung. Huwa bai'u sil'ati ila ajalin muhaddadin. Taksiyat, jual beli dengan sistem taksiyat itu adalah bai'u sil'ati, menjual suatu barang ila ajalin, pada tempo muhaddad yang telah dibatasi. Menjual suatu barang dengan adanya tempo waktu pembayaran. Waktu pembayarannya itu juga diketahui, dibatasi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau bahasa kita ya cicilan ataupun kredit. Yuqassatu fihi tsamana aqsatan muta'addidah, di mana harga dari barang tersebut yuqassatu, dibagi-bagi. Fihi tsaman, pada harga barang tersebut, aqsatan muta'addidah, menjadi beberapa bagian. Berapa harga barang ini? Katakanlah rumah, jual beli rumah. Berapa rumah ini? Ini rumah kalau mau dibayar kontan 120 juta. Kontan ini 120 juta cash. Tapi kalau mau dikredit dalam tempo waktu 1 tahun, maka menjadi 180 juta. Sepakat? Pihak penjual menawarkan demikian. Ini rumah-rumah saya, atau ini properti saya, usaha yang saya lakukan, membangun rumah dan menjualnya. Membangun perumahan dan menjualnya. Datang pembeli, saya ingin rumah yang ini. Dilihat-lihat, berapa harganya? Ini kontan 120 juta. Kalau Bapak mau kredit, boleh, bisa. Harganya 180 juta, tempo waktu 1 tahun. 180 juta tadi, yuqassatu fihi tsaman aqsatan muta'addidah. Dibagi-bagi dengan hitungan 1 tahun tadi. Terserah apakah dalam 1 tahun itu bayarnya sebulan sekali, atau setengah bulan sekali, atau seminggu sekali. Tergantung kesepakatan mereka. Yang jelas tempo waktunya 1 tahun. Atau mungkin dibayar cuma 4 kali pembayaran. Ini juga disebut dengan taksil. Jual beli bit taksil. Jumlah harga yang disebutkan secara menyeluruh dibagi menjadi beberapa bagian pembayaran. Kalau 1 tahun misal 180 juta dibagi 1 tahun 12 bulan, berarti 180 dibagi 12. Berapa ya Pak Abdillah? 15 juta ya. 15 apa berapa? Berapa Pak Eko? 180 juta dibagi 12 bulan. Hah? 25. Enggak kebanyakan. 25 kali 10 250 sudah. 15 ya. 15 juta. 15 juta yang 10 150 tambah 6. 60 ya. 120 tambah 6, iya 15 juta. Kalau salah kasih tahu. Tayyib, 180 juta dibagi 12 bulan. Berarti per bulan cicilannya, kreditnya menyerahkan 15 juta rupiah. Ini disebut dengan taksiyub. Menjual atau transaksi jual beli dengan sistem taksiyub atau kredit cicilan. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhul mushtari. Setiap taksiyub, pembagian dari jumlah harga tadi, lahu ajalun ma'lum, ada batas waktu yang diketahui. Yadfa'uhul mushtari, yang harus dibayarkan oleh pembeli. Sudah saya ambil bulanan, sudah diketahui tempo waktu dia membayar 15 juta ini dalam satu bulan. Satu bulan 15 juta, bulan depan 15 juta. Apakah tanggalnya di setiap tanggal awal pekan atau akhir atau tengah, terserah. Yang jelas harganya diketahui, kemudian tempo waktu juga diketahui, berapa cicilannya juga masing-masing tahu. Ini disebut dengan taksiyub. Misaluhu, contohnya. Contoh dari transaksi jual beli dengan sistem kredit. Antakuna indal bai'i sayyaratun. Antakuna, ada pada al-bai', penjual, sayyarah, sebuah mobil. Ada seorang penjual, dia memiliki mobil yang akan diperjualbelikan. Qimatuha naqdan 40,000 riyal. Harganya, qimatuha itu harga dari mobil tadi, naqdan, naqdan itu artinya kontan, cash. 40,000 riyal, 40,000 riyal, 40,000 riyal Saudi. Kalau 1 riyal 4,000 berarti 40,000 riyal 4 kali 4 16, 160 juta. Mobil harganya 160 juta. Wa muajjalan 60,000 riyal. Wa muajjalah dari kata ajal, kalau ditunda pembayarannya, diakhirkan pembayarannya, dibuat kredit enggak cash. 60,000 riyal. Maka harganya menjadi 60 ribu riyal Saudi. Berarti terpaut harga berapa? Antara 40 ribu dengan 60 ribu, 20 ribu real Saudi. 20 ribu kalau Indonesia murah sekali. Tapi kalau real Saudi, 80 juta ya. 20 kali 4, 80 juta. Berarti, situna al real, 6 kali 4, 24, 240 juta. Kalau diuangkan di Indonesia. Ini mobil, kalau kontan, harganya 160 juta. Kalau kredit 240 juta. Terpaut selisih 20 ribu real atau 80 juta. Fayattafiqu ma'al mushtari ala an yusaddidahul mablagha ala 12 qistan. Fayattafiqu ma'al mushtari, maka penjual tadi sepakat dengan sang pembeli, ala an yusaddidahu, untuk membayar mobil tadi, untuk membayar pembelian mobil itu, al-mablagha, dengan jumlah yang telah disepakati 60 ribu real Saudi atau 240 juta rupiah kalau 1 real yang 4 ribu. Ala ifna yang asyara kiston dengan 12 kali potongan, 12 kali cicilan, 12 kali pembayaran. Yadfa'uhu fi nihayati kulli syahrin, yang akan dibayar oleh pembeli di setiap penghujung bulan, di akhir bulan. Yang jelas ini mobil saya ambil pembayarannya setiap akhir bulan, pekan terakhir, entah di tanggal 29 atau tanggal 30. Yang jelas akhir bulan. Kalau misal bulan ini 29 ya sudah, saya bayar di tanggal 29 atau bulan depannya di tanggal 30. Maka saya bayar di tanggal ke-30 akhir dari setiap bulan. 5000 riyal. Saya bayar 5000 riyal, 20 juta. Ini pembayaran kreditnya setiap bulan sekian kali 12 bulan. Selesai. Ini transaksi jual beli dengan sistem kredit. Hukmuhu al-jawaz. Hukumnya boleh. Transaksi jual beli yang seperti ini dengan sistem kredit boleh. Dan pembolehan ini tetap, ikhwan fiddin a'azakumullah, ada syarat-syaratnya. Manakala terpenuhi syarat-syaratnya dan terhindar dari penghalang-penghalangnya, maka transaksi jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan. Karena di sana ada transaksi kredit, tetapi yang diharamkan apa itu? Ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya, maka insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Demikian pula ketentuan-ketentuan dalam transaksi jual beli dengan sistem kredit, insyaallah kita bahas lebih lanjut pada waktu mendatang biiznillah. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.